إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dalam kajian malam Rabu ini masih dalam Al-Qa'iz fi Tahsilil Ilmi, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai mana ya? Sampai mana? Hah? Isti'anah sudah. Wah, kalau jamaah semua lupa repot ini. Sampai mana ini? Husnul niat sudah belum? Sudah. Tadarru merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah sudah, berarti yang berikutnya. Nah, gitu ya. Kalau lupa semua repot ini. Baik. Nah, di antara raka'is fi tahsilil ilmi atau pondasi di dalam mencari ilmu adalah salahul qalbi. Salahul qalbi. Apa yang dimaksud dengan salahul qalbi? Kebaikan hati kita. Baiknya hati itu menentukan keberhasilan kita di dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena hati adalah wadahnya ilmu. Ilmu perlu wadah, Pak. Dan wadahnya ilmu itu hati, bukan di otak. Itu salah orang yang mengatakan ilmu di otak itu salah. Ilmu itu di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur, kata para ulama. Ilmu itu di dalam hati kita dan bukan di dalam tulisan. Jadi buku-buku yang Bapak simpan di rumah, yang begitu banyaknya di lemari tapi gak pernah dibaca itu, masih ingat gak? Ada, itu bukan ilmu punya antum itu. Itu ilmu punya ulama. Gitu ya, jadi jangan membanggakan banyaknya apa? Buku, tapi banyak buku itu dibaca tidak oleh kita. Ilmu itu akan menjadi ilmu kita ketika kita membacanya, kemudian kita simpan ilmu itu di dalam hati kita. Ketika kita ditanya, kita tahu. Itu ilmu kita. Tetapi selama ilmu itu disimpan di dalam rak seperti itu ilmunya para ulama. Belum menjadi ilmu kita, tapi bukunya punya kita. Karena kita yang beli, gitu ya. Jadi kalau ditanya, itu ilmu antum atau buku antum? Ya, itu buku antum, bukan ilmu antum. Seperti itu. Makanya baca ya. Yang belum dibaca, coba diambil dengan cara ini. Kayak gitu. Jadi al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Ilmu di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Karena ilmu perlu wadah, seperti air. Saya sering menjelaskan ilmu itu seperti air. Air menghidupkan dunia ini, menghidupkan bumi ini, sebagaimana ilmu pun menghidupkan hati kita. Air itu akan mengalir dari atas ke bawah. Sama ilmu pun, dia akan mengalir dari atas ke bawah. Dia tidak akan sampai kepada orang yang menyombongkan diri. Para ulama mengatakan bahwa syai'an yamna'ani ilma, ada dua hal yang menghalang ilmu. Apa saja? Dua hal yang menghalang ilmu, kata para ulama. Apa? Al-kibru wal-haya. Sombong dan malu. Gitu. Sombong dan malu. Apalagi dalam pembahasan fikih itu, bab thahar, itu banyak pembahasan-pembahasan yang menurut kita itu tabu dibicarakan. Kalau Bapak membaca kitab-kitab fikih, ada bab cara mensunat wanita. Saya harus menjelaskan itu di kelas itu kepada murid-murid, ribut mereka kok. Tapi tetap harus kita jelaskan. Kenapa? Kalau malu, kita tidak akan sampai ilmu. Saya sampaikan misalnya tentang keutamaan jenggot. Saya bilang bahwa jenggot itu, Pak, bisa mempermudah istri melahirkan. Wah, kan kaget ini anak-anak. Gimana sih caranya? kan susah neranginnya di mana. Sampai ada yang larang. Kayaknya gini Ustaz katanya. Jadi pas istrinya ngadan ngeluarin anak, narik-narik jenggot suaminya. Sampai kayak gitu. Tapi ini harus kita jelaskan, masalahnya ilmu ini. Ini masalahnya ilmu. Jadi dua hal yang menghalangi apa? Menghalangi ilmu, rasa malu dan sombong. Maka ilmu tidak akan datang kepada orang yang tinggi hatinya, enggak. Enggak mau ilmu itu. Makanya dalam rokaiz yang ketiga kemarin, bahwa syarat dalam mencari ilmu itu tadarruk, kita merendahkan apa? Merendahkan diri. Kemudian ilmu seperti air. Air membutuhkan wadah, kan gitu ya. Air itu butuh wadah, kalau gak ada wadahnya kemana saja dia pergi. Maka ilmu pun butuh wadah. Wadahnya ilmu adalah hati kita. Ketika hati kita baik, dia akan tersimpan di dalam hati. Ketika hati itu buruk, dia tidak mau. Seperti wadah, kalau dia rusak, bolong, bocor, airnya ada gak di sana? Gak ada, dia akan mengalir. Begitupun dengan hati. Ketika hati seseorang jelek, maka hati ilmu itu tidak mau tersimpan dalam hati kita. Makanya nih, hati kita nih. Oleh sebab itu Rasul menjadikan hati itu sebagai asas segala sesuatu. Siapa yang hafal hadisnya? Ala inna fil jasadi mudghah. Masya Allah. Zain. Taib. Nah. Yang itu. Masya Allah. Terjemahkan. Nah, kalau hati itu baik, baiklah seluruh. Nah, apabila rusak, rusaklah seluruh. Ala wahya al qalbu. Bukankah segumpal daging itu adalah hati? Kata. Nah, oleh sebab itu hati ini kata al-Imam siapa? Ibnu Rajab. Dia seperti raja untuk anggota tubuh yang lainnya. Apabila rajanya itu baik, baiklah semua tentaranya. Kalau raja itu buruk, buruk semua tentaranya. Oleh sebab itu Pak, kalau Bapak melihat kelakuan seseorang, itu menggambarkan hatinya itu. Hatinya bagaimana? Kalau baik, baik kelakuannya. Kalau buruk, buruk juga kelakuannya. Nah, oleh sebab itu gak bisa kita mengatakan, ah biarin lah, gak pakai jilbab juga, yang penting mah hati. Gitu kan ya, yang penting mah jilbab hati katanya gitu. Jilbab nanti hukuman apa? Makin jilbab hati? Enggak. Ketika wanita itu tidak memakai jilbab, menunjukkan hatinya jelek. Seperti itu. Kenapa? Karena hati itu akan tercermin di dalam akhlak kesehariannya. Misalnya ada orang gak puasa, yang penting mah apa? Hatinya gitu. Itu enggak bisa. Kenapa dia seperti raja? Apabila hatinya baik-baik semua anggota tubuhnya, baik semua sifatnya, maka Pak setiap ucapan yang Bapak ucapkan itu menggambarkan keadaan hati Bapak. Bapak tahu teko? Tahu. Kalau teko diisi air kopi, kemudian dicicipkan apa yang keluar? Entah. Ya kopi, gak mungkin isi kopi keluar susu, misalnya gak mungkin, kecuali sulap gitu. Dimasukkan susu keluar susu, dimasukkan teh keluar teh. Maka apa yang kita ucapkan itu menggambarkan keadaan hati kita itu. Kalau ucapan-ucapan kita baik, ucapan kita mulia, itu menunjukkan hati kita baik. Tetapi kalau ucapan kita hina, jorok, kasar, itu pun menunjukkan bahwa hati kita seperti itu. Gak akan jauh Pak dari keadaan. Keadaan hatinya gak akan jauh. Makanya nih, hati-hati nih, jaga hati katanya kan gitu. Jaga hati, jangan kau sakiti kan. Jangan kau kotori gitu ya. Menjaga hati, emang bisa gitu menjaga hati? Jaga hati itu lentera hidup ini katanya kan gitu. Itu gimana sih Pak menjaga hati itu? Saya ingin tanya sama Bapak, menjaga hati itu bagaimana caranya? Pak, hati itu punya siapa? Punya Allah. Hati bukan punya kita. Makanya bagaimana caranya kita memperbaiki hati kita? Apakah dengan bernyanyi jagalah hati seperti itu? Nah, coba. Kenapa dulu suka jagalah hati kan gitu? Coba. Saya ingin tanya, hati itu milik siapa sampai kita menjaganya? Hati itu bukan milik kita. Hati itu milik Allah. Makanya di dalam sebuah hadis apa? Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min ashabiir rahmah. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Kata Rasul, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi hati kita, Bapak, mungkin Bapak terkadang pernah Bapak mencintai seseorang, kan gitu ya. Kemudian suatu saat Bapak benci kepada orang itu. Atau Bapak benci kepada seseorang, tapi akhirnya timbul cinta. Kan dulu ibu gitu sama Bapak, gitu. Benci, diudagu-dagu terus ke Bapak, akhirnya cinta. Kan Pak, masih ingat gak dulu ngejar-ngejar ibu? Itu, ya, mengaku nostalgia, kayak gitu ya. Hati kita gak tahu, Allah yang mengendalikan, gitu ya. Makanya kata Rasul, kalau engkau mencintai, maka cintailah sewajarnya, kan gitu. Bisa jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang kau benci. Begitu pun sebaliknya. Kalau kau benci, benci sewajarnya. Bisa jadi orang yang kau benci menjadi orang yang kau cintai. Jadi jangan berlebihan. Gitu. Kenapa? Hati milik Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi bagaimana atau caranya? Minta kepada Allah yang memiliki hati dengan sebuah doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, kan gitu. Bukan jaga hati sambil bernyanyi-nyanyi, bukan. Itu keliru, itu konsep yang salah itu. Konsep yang salah. Harus dikasih tahu kan, Mas ya kasih tahu kapan-kapan ya. Jangan seperti itu lagi bilang. Iya, ini masalahnya urusan. Ini milik Allah hati ini gitu. Maka berdoa. Makanya yang memberikan petunjuk hidayah dan menyesatkan hati itu siapa? Allah. Coba Bapak dalam Quran ada sebuah doa apa? Sudah hafal semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Itu yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah mengukuhkan hati kita di atas ketaatan kepada-Nya. Jadi itu supaya hati kita apa? Hati kita baik. Kemudian bagaimana cara memperbaiki hati supaya hati kita salahul qalbi? Dengan ma'rifatullah, karena Allah yang memiliki hati. Bagaimana caranya ma'rifatullah? Syekh Utsaimin mengatakan ma'rifatullah itu dengan cara melaksanakan syariat Allah. Karena orang sufi, Bapak tahu orang sufi tasawuf, mereka kan membagi agama itu kepada apa? Syariat, ma'rifat, hakikat, kan gitu. Kata hakikat ma'rifat. Pokoknya kalau sudah ma'rifat katanya, enggak perlu lagi kita beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu syariat. Syariat itu untuk orang-orang awam. Sampai seorang ustaz teman saya pernah bercerita, itu di Jawa ada seorang kiai. Ketika ada santrinya, orang itu tamu masuk ke pesantren di bulan Ramadan, itu melihat kiainya makan, Pak. Siang-siang di bulan Ramadan, loh, Pak Kiai kok makan? Kata murid Pak Kiai, dia sudah tingkatnya ma'rifat deh. Kayak gitu. Sampai di Tasik, ada seorang kiai yang menzinahi sekian banyak santriwatinya. Dizinahi. Kemudian dia berdalil dengan ayat Quran. Apa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Aku ini sudah yakin, katanya kepada Allah. Aku sudah tidak terikat lagi dengan syariat itu. Maka dia zinahi santrinya itu. Na'udzubillah, jangan terpikir ke sana ya. Sesat itu. sesat syariat makrifat sampai tidak pernah sholat lagi, Pak. Tidak berpuasa lagi, tidak mengeluarkan zakat lagi, tidak berhaji lagi. Kenapa? Karena dia sudah makrifat katanya. Adapun syariat itu mah untuk orang awam. Ah, ini tasawufi, sufi yang seperti ini. Hati-hati. Jadi yang dimaksud dengan makrifat kata Syekh Utsaimin adalah dengan menjalankan apa? Syariat. Tanpa syariat tidak ada makrifat kepada Allah. Oleh sebab dan selain itu, untuk makrifat bagaimana caranya? Dengan mengenal nama-nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna, Pak? 99? Salah. Bapak selama ini mengatakan 99 ya? Itu keliru. Asmaul Husna tidak terbatas. Ini akidah Ahlus Sunnah. Asmaul Husna tidak terbatas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana? Kata Rasul, kalau engkau tertimpa kesedihan, kata Rasulullah, maka ucapkanlah apa? Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adlun fi qadruka. Nih di sini, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Ini tawasul, Pak. Ini tawasul yang dibolehkan, tawasul dengan menggunakan nama-nama Allah. Itu dibolehkan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan apa? Dengan nama-nama-Mu. Anzaltahu fi kitabika, dengan nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Awista'tsarta bihi fil ilmi ghaibi indaka, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang mengetahuinya. Gitu. Jadi di sana ada nama yang tidak diketahui oleh kita. Jangankan kita, Rasul saja enggak tahu. Hanya Allah saja yang tahu, menunjukkan Asmaul Husna tidak terbatas. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang menghafal 99 nama Allah maka dia akan masuk surga, itu bukan pembatasan. Jadi barang siapa yang menghafal 99 dari sekian banyak nama Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Contohnya ginilah, saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Apakah uang saya cuma 1 juta? Enggak. Mungkin bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Bapak pengen punya uang miliaran? Nah, dijamin pusing, Bapak. Ya, uang miliaran itu bikin pusing gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan mempelajari nama-nama Allah. Ada sebuah buku, Pak, namanya Fikih Asmaul Husna. Silahkan dibaca. Tulisan Syekh Abdul Razak. Di situ dikaji bagaimana nama-nama Allah. Mungkin suatu saat harus kita kaji di sini tuh tentang nama-nama Allah itu. Kemudian dengan sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Sifat itu adalah bagian dari nama. Maka setiap nama mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat mengandung nama. Apa bedanya sifat dengan nama? Contoh, nama Allah itu As-Sami', Maha Mendengar. Maka sifatnya sam'un. Allah memiliki pendengaran, walaupun pendengarannya beda dengan manusia. Seperti Allah Al-Basir, Maha Melihat, itu nama. Maka sifatnya basar. Allah Al-Alim, maka sifatnya ilmun. Tetapi tidak boleh kita mengambil nama dari sifat. Contoh, sifat Allah itu kalam. Tetapi enggak boleh kita menamai Allah dengan mutakallim, enggak boleh. Kenapa? Nama itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Adapun sifat itu cabang dari nama. Maka setiap nama punya sifatnya, tetapi tidak semua sifat memiliki nama. Dan sifat Allah ada berapa? Ya sama dengan namanya. Karena itu cabang. Maka kelirulah orang yang mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20 saja. Apa Bapak sifat 20? Yang mana coba? Nah, itu Bapak tes di luar kepala jawabannya. Ya, tes apal. Eta mah tes mundel pokoknya bab eta mah gitu. Tia alif gitu kan, yang wujud kidam bako, itu keliru. Bagaimana Allah yang tidak terbatas kita batasi sifat-sifatnya seperti itu hanya 20 saja. Kemudian dimasukkan nama-nama yang bukan nama Allah seperti mutakalim, murid. Allah punya sifat iradah, iya. Tetapi Allah tidak punya nama murid. Kalau saya ya murid. Murid sekolah dasar, seperti itu. Nah, kalau Allah enggak punya sih nama murid, enggak punya. Mutakalim pun enggak ada. Gitu, mutakalim enggak ada. Kenapa? Ya, Bapak mesti tahu bahwa yang menetapkan sifat 20 itu ditetapkan berdasarkan apa? Akal. Itu penetapannya berdasarkan akal. Siapa yang membuat pertama kali? Ada yang tahu enggak? Yang menetapkan sifat 20 pertama kali itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika beliau memiliki atau berpegang dengan akidah Kulabiyah. Akidah Kulabiyah. Beliau kan asalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pengagum akal. Kemudian beliau berdebat dengan ayah tirinya Al-Jubai kalau tidak salah namanya. Kemudian ayahnya kalah di dalam perdebatan itu. Setelah itu beliau menanggalkan Mu'tazilahnya tetapi terjerumus kepada Kulabiyah. Kulabiyah inilah yang membatasi nama Allah, sifat Allah hanya 20. Kemudian beliau tobat dari Kulabiyah dan beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika itu beliau berdiam diri 4 hari di rumahnya, tidak keluar, merenung. Sampai hari keempat, beliau keluar ke Masjid Baghdad, naik mimbar dan beliau mengatakan, "Aku melepaskan akidahku yang dulu," kata Imam Asy'ari, "sebagaimana aku melepaskan jubahku ini dan aku kembali kepada akidahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal." Gitu. Maka beliau menulislah sebuah buku judulnya Al-Ibana an Usuli Diyanah. Di sana beliau membantah habis-habisan apa? Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah di dalam Al-Ibana an Usuli Diyanah. Jadi Bapak harus tahu bahwa sifat 20 itu bukan bagian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi itu kullabiyah. Bapak punya buku Al-Ibananya? Saya ada. Kalau mau silahkan fotokopi tapi bahasa Arab. Gitu. Dan membacanya pusing sekali. Saya pun pusing Pak bacanya. Kenapa? Karena filsafat itu ilmu kalam. Jadi Imam Asy'ari menggunakan ilmu kalam untuk membantah ilmu kalam lain. Gitu. Makanya saya pas baca pusing sekali, belum tamat saya tutup. Takutnya puyeng saya gitu. Kalau dipaksakan puyeng Pak. Gitu. Itu tulisan Imam Asy'ari rahimahullah ta'ala. Kayak gitu. Nah, kemudian di antara cara makrifatullah selain memahami nama dan sifat Allah adalah berpikir, tafakur dan tadabbur. Apa bedanya tafakur dengan tadabbur? Ayo, siapa yang tahu apa bedanya tafakur dengan tadabbur? Itu beda. Kita kuciwidai ya, tadabbur alam. Nanti sudah diciwidai bobogohan gitu ya, Pak. Tadabbur nama teh aya, bobogohan naik-naik parahu. Kah itu kah pulau cina ayam batu cinta sendiri batu cinta, namun kalinya teh kita bakal langsung cina ikat tangan nama batu cinta, wadul ya kata Pak, dongeng, Bapak dongeng tau dongeng itu nggak bohong budak cengeng, nah itu 99% bohong, 1% wadul, nah, itu dongeng, jadi 99% bohong, 1% wadul. Nah, itu oh tadabur alam punya cuci widay itu salah. Kalau tadabur itu bukan untuk alam, tadabur itu untuk Al-Quran. Adapun untuk alam itu tafakur namanya, gitu. Dalilnya apa dalam Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubi aqfaluha afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kasiro, nah, seperti itu. Tetapi tentang alam, Bapak baca tentang ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian Rasul bersabda, la tatafakkaru fi dzatillah, walakin tafakkaru fi khalqillah. Nah, seperti itu. Nah, itu bedanya antara tadabur dengan tafakkur. Tafakkur digunakan untuk alam. Adapun untuk Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata tadabbur, bukan tafakkur. Seperti itu penggunaan. Walaupun intinya sama, merenungi. Intinya sama, merenungi. Cuma yang satu merenungi ayat kauniyah, kalau yang satu lagi merenungi ayat Quran, Quraniyah. Gitu. Itu bisa mendekatkan diri, Pak. Semakin orang apa mengkaji Al-Quran, semakin orang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, akan semakin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Semakin yakin bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Memikirkan Al-Quran, dia akan semakin yakin bahwa kitab ini datang dari Allah, bukan dari Muhammad. Bukan dari Muhammad. Kalau betul Al-Quran itu produknya manusia, sudah barang tentu orang-orang Quraisy sedari dulu bisa menciptakan apa? Semisal Quran. Nasir Hamid Abu Zaid yang dikafirkan di Mesir itu kan mengatakan Al-Quran itu intan sakofi. Apa yang dimaksud dengan intan sakofi? Produk budaya, katanya. Kafir dia. Makanya dikafirkan oleh ulama-ulama Mesir. Gitu. Kalau betul itu produk budaya, sedari dulu orang Quraisy sudah bisa membuat. Gitu ya. Kenapa? Orang Quraisy itu bahasanya, Masya Allah, bahasa Arabnya, Masya Allah, tapi mereka tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Satu ayat saja tidak bisa. Gitu. Jadi kalau kita semakin membaca Quran, kita pahami, kita renungkan, akan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada kajian tafsir ya? Hari apa? Hari Kamis datang, Pak. Supaya kita mengenal kitab kita. Isinya seperti apa sih? Gitu. Apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran itu? Itu petunjuk, Pak. Petunjuk hidup. Kalau kita tidak memahaminya, kita bagaimana menjalani hidup ini? Pak, orang yang jauh dari Al-Quran, itu akan buta di akhirat nanti. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Hidupnya itu sempit, Pak. Wansyurhu yauma qiyamati a'ma. Pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Gitu. Enggak bisa melihat. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Rabbi lima hasyartani a'ma?" Kan gitu ya. Waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku padahal aku dulu bisa melihat? Gitu kan. Allah berkata apa? Kadzalika atatta ayatuna fanasita. Dulu ketika datang ayat-ayatku kepadamu, engkau lupa. Engkau melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini engkau pun dilupakan. Dalam keadaan buta dia dilupakan. Itu orang yang tidak mau mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah. Ih, ngeri, Pak, ya. Dulunya bapak bisa melihat kan gitu, dikumpulkan dalam keadaan buta, menunggu keputusan Allah ribuan tahun, menunggu kepastian apakah bapak ahli surga atau ahli neraka, dalam keadaan telanjang, laki-laki perempuan, tidak akan saling melihat, tidak terpikir untuk saling meninggal, itu nggak akan terpikir itu, manusia termakin tuanya juga. Itu gak akan terpikir. Aisyah kan pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau misalnya laki-laki dan perempuan sama-sama telanjang, nanti mereka saling melihat." Kata Rasul, "Ya Aisyah, hari itu ada sesuatu yang lebih besar. Yang lebih besar daripada hanya saling melihat antara laki-laki dengan perempuan. Telanjang. Bahkan sampai kulit yang dulu kita buang waktu sunatan itu. Masih ada gak sampai sekarang? Kan lupa di mana ya?" Itu balik lagi itu, Pak. Kenapa lagi? Dan tidak akan tertukar dengan punya tetangga. Semuanya kembali lagi. Semuanya kembali lagi. Seperti itu. Tidak akan tertukar. Telanjang. Tertunduk malu. Menunggu keputusan Allah. Dan matahari hanya satu mil saja kan jaraknya. Satu mil saja. Coba Bapak bayangkan. Dan itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Kita sering mengatakan asa cikene gitu. Asa cikene hari Jumat. Ayeuna Jumat deui. Asa baru hari Sabtu, sekarang Sabtu lagi. Ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, kita akan mengatakan seperti itu. Asa cikene hirup di alam dunia. Ayeuna dikubur. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya apalagi lah hidup ini. Jangan hanya memikirkan uang hidup, Bapak. Coba pikirkan akhirat kita. Kalaupun kita punya uang, jadikan uang kita sebagai apa? Kebaikan untuk di akhirat nanti. Banyak bertafakur, bertadabur kepada Allah bisa mendekatkan diri kita dan itu memperbaiki hati kita, melembutkan hati itu, Pak. Melembutkan hati. Karena hati itu kalau sudah keras, itu bisa lebih keras daripada apa? Batu. Wa hiya ashaddu aswah, kata Allah. Kalau dia keras, dia akan lebih keras daripada batu. Kemudian apalagi, Pak? Memperbanyak sujud. Sujud kepada Allah, perbanyak salat. Kenapa? Karena sujud adalah saat-saat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, fa'aktiru addu'a, perbanyak berdoa ketika sujud. Minta apa saja kepada Allah, silakan ketika sujud. Kemudian qiyamul lail, perbanyak salat malam. Itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbaiki hati kita. Perbanyak salat malam. Usahakan setiap hari, jangan terlewat, Pak. Kalau Bapak tidak bisa bangun sepertiga malam terakhir, salat sepertiga malam awal sebelum tidur. Salat witir 3 rakaat. Kalau nanti sepertiga malam terakhir Bapak bangun, tinggal salat tahajudnya yang genapnya itu, enggak perlu mengulang witirnya lagi. Tapi kalau Bapak kebablasan sampai subuh, maka Bapak sudah mengantongi salat apa? Witir. Innallaha witrun yuhibbul witra, kata Rasul. Allah itu witir dan Allah menyukai sekali salat witir. Al-Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang tidak salat witir, fa innahu rajulun su, dia adalah manusia yang jelek. Aku tidak menerima persaksian, kata Imam Ahmad. Kalau dia bersaksi di persidangan ditolak, bersaksi pernikahan ditolak, itu persaksiannya. Kenapa enggak pernah salat witir? Sudah rajin Pak salat witirnya? Ibu sudah rajin? Nah, mulai malam ini sampai selanjutnya salat witir jangan ditinggalkan. Kalau tidak sanggup sepertiga malam terakhir, salat dulu sebelum apa? Tidur. Salat isya, salat rawatib, kemudian lanjutkan 3 rakaat salat witir sebelum tidur. Kalau khawatir kita tidak bisa bangun. Karena bangun witir itu bingung sekali, Pak, kadang-kadang. Ya, apalagi kalau udara dingin gitu, itu malasnya minta ampun. Bingung antara apa? Sajadah dan selimut. Ya, sajadah selimut. Saking bingungnya, sajadah dibikin selimut kan gitu. Ya, itu salat witir. Makanya pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Di dalam hadis Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, kata Rasul. Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan seperti turunnya saya dari kursi ini. Beda turunnya. Gitu ya. Beda. Jangan dibayangkan. Tidak terbayangkan. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Barang siapa yang menyeru kepadaku, aku akan jawab seruannya. Itu dikabulkan doa-doa kita. Jadi jangan sampai sholat witir itu ketika banyak utang baru sholat malam. Ngadoa kalau ya Allah lunasan hutang abdi, lunasan hutang abdi. Hutangnya lunas, witirnya lunas juga. Iya, gak pernah witir lagi. Kadang-kadang kan manusia gitu. Sholat tahajudnya ketika punya hutang. Enggak. Itu gak boleh itu. Gak boleh kita beribadah untuk tujuan dunia, itu gak boleh. Ibadah kita itu untuk Allah saja. Gitu. Ya. Jadi perbanyak ya mulai. Nah, itu cara apa? Cara salatul qalbi dengan ma'rifatullah, Bapak. Dengan ma'rifatullah, berdoa, sujud, mengenal nama-nama Allah. Bukan kita yang memperbaikinya, bukannya susah untuk memperbaiki iman. Kemudian hindari penyakit hati. Nah, penyakit hati ada berapa? Penyakit hati ada berapa? Ada 2, syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Remang-remang, tidak jelas. Samar. Bapak suka dengar warung remang-remang kan gitu? Nah, itu warung remang-remang itu warung syubhat namanya. Yang suka di mana itu? Di Puncak itu. Itu warung syubhat. Warung remang-remang. Mau jajan cireng enggak ada, cilok enggak ada. Jadi apa yang dijual? Kita enggak tahu gitu kan ya. Tapi kan enggak jadi gitu. Nah, itu warung syubhat namanya. Adapun syahwat itu keinginan syahwat. Dan syubhat lebih bahaya daripada apa? Syahwat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Orang yang terkena penyakit syubhat, jadi bagi dia kebenaran itu sama. Gak jelas. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana tauhid, mana syirik. Dia gak bisa bedakan. Kadang-kadang tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Hei, saudara-saudara, ayo kita tawasul di kuburan. Ini tauhid, katanya gitu. Ini kebiasaan salafus saleh, gitu ya, bilang ke depan. Gak tahu dulu ada si Imam Soleh yang suka gitu-gitu. Gitu. Ini kebiasaan salafus saleh, katanya sama seperti itu. Kita yang mengajarkan ketauhidan dianggap tidak menghargai orang-orang soleh. Kita yang mengajarkan keikhlasan dianggap tidak menghargai orang-orang soleh. Dianggap tidak menghargai wali Allah. Kan gitu. Jadi terbalik semuanya, orang terkena syubhat. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Ketika kita mendakwahkan sunnah, dianggapnya kita mendakwahkan bid'ah. Memecah belah umat. Ada orang yang mengajak kepada bid'ah, dianggapnya mempersatukan umat. Salah. Justru yang memecah belah umat itu ya bid'ah. Makanya Rasul mengatakan apa? Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Yang 72 di neraka ini siapa? Ahlu bid'ah itu. Makanya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah wal furqoh. Kan kebalikannya gitu. Jadi jamaah berkumpul itu di atas sunnah. Ahlul bid'ah wal furqoh. Berarti yang memecah belah itu adalah bid'ah. Makanya Ibnu Abbas pernah membaca sebuah ayat, yauma tabyaddu wujuh, kata wa taswaddu wujuh fa amal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzab bima kuntum takfurun, kata Allah. Hari di mana sebagian orang wajahnya hitam, hari di mana sebagian orang wajahnya putih, kata Ibnu Abbas, yang wajahnya hitam, yang wajahnya putih adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang wajahnya hitam, ahlul bid'ah wal furqoh. Itu ucapan Ibnu Abbas. Jadi kalau ada ustaz mengajak kepada sunnah, itu mengajak kepada persatuan apa? Umat. Jangan terbalik ya. Ini mah mengajak kepada sunnah dianggapnya teroris, kan gitu. Kalau ada seorang istri jilbabnya panjang, dianggapnya istri teroris. Ah, ini memang ada pak sebagian orang yang penampilannya seperti kita, tetapi pemikirannya khawarij. Ini teh, kayak ISIS, sana susis, ISIS, susis masulai utama. Iya mah ISIS, yang lahir di mana itu? Di Irak, itu teroris, itu khawarij pak. Walaupun jenggotnya panjang-panjang, khawarij itu. Bapak tahu orang khawarij ya? Khawarij itu kata Rasul anjing-anjing neraka pak. Mereka itu anjing-anjing neraka. Mereka melesat dari agama seperti melesatnya apa? Anak panah dari busurnya. Mereka membaca Quran, Pak. Tetapi Quran itu hanya sampai di kerongkongan saja. Ibadahnya memang lekat. Ibadahnya lekat, Pak. Bahkan para sahabat pun ketika melihat ibadah orang-orang khawarij, mereka minder. Sahabat Nabi minder dengan ibadahnya orang-orang khawarij. Tetapi kata Rasul, mereka anjing-anjing neraka. Menunjukkan yang menjadi masalah itu bukan banyaknya ibadah, tetapi di atas manhaj apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu orang khawarij ibadahnya banyak, tapi manhajnya sesat. Gitu ya. Para sahabat biasa-biasa ibadah, tetapi mereka di atas ahlu sunnah wal jamaah, itu yang diterima oleh Allah, al jamaah. Kayak gitu. Jadi syubhat lebih bahaya daripada apa? Maksud syahwat. Kenapa orang yang melakukan bid'ah pak itu beda dengan orang yang melakukan maksiat? Orang yang melakukan maksiat dia sadar sedang bermaksiat. Kalau diberi nasihat dia bisa bertobat. Tapi orang yang melakukan bid'ah ketika dinasihati dia nggak mau terima. Kenapa? Dia merasa sedang beribadah kepada Allah. Makanya seorang ulama mengatakan al-bid'atu ahabu ilal iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena itu. Bid'ah itu menipu, dikiranya ibadah padahal sedang melakukan kesesatan. Akhirnya dia tidak bertobat. Makanya dalam hadis, innallaha ihtajaza taubatan an sahibil bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah itu menghalangi, kata Rasul, taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Itu hadis Nabi sahih insyaallah. Nah, yang kedua syahwat. Syahwat itu keinginan yang terlalu berlebihan. Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap apa? Anak, syahwat terhadap uang, terhadap harta. Seperti itu. Nah, itu pun bisa menjadi penyakit hati. Dan syahwat ini, Pak, biasanya karena kita terlalu banyak makan, karena kita terlalu banyak bicara, karena kita terlalu banyak tidur. Seperti itu, timbullah syahwat. Dan bedanya kita dengan ulama kan itu, ulama sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah gitu. Nah itu yang saya, sedikit-sedikit tidur, sedikit. Ya jadilah syahwat seperti itu. Nah, itu mungkin penyakit hati yang harus kita hilangkan. Cara menghilangkan syubhat dengan ilmu. Syubhat dihilangkan dengan apa? Ilmu. Adapun syahwat dihilangkan dengan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Gitu. Makanya orang yang menghubungkan apa? Iman dan ilmu, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ya, Pak ya? Waktunya sudah masuk azan. Insya Allah mudah-mudahan kajian kita menjadi amal saleh bekal kita di akhirat nanti, dan Allah menjadikannya sebagai amal yang terus berkesinambungan walaupun kita sudah meninggal dunia nanti. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.